Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin, wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal mustami'ul kiram wal musyahidul ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu ta'lim al-lughah al-arabiyah, yaitu pelajaran bahasa Arab yang kita cintai. Baik, karena waktu telah berlalu, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, yaitu wasalna ila tadrib as-salisa. Kita telah sampai kepada latihan yang ketiga, masih berkisar tentang ismuz zaman wasmul makan min fi'li sulasi, yaitu isim zaman, yaitu isim yang menunjukkan waktu, wasmul makan, dan isim yang menunjukkan tempat, dari fi'il as-sulasi al-mujarrad. Dari fi'il sulasi mujarrad itu sulasi fi'il kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Nah, di latihan yang ketiga, yaitu kita diminta untuk membuat isim zaman dan isim makan dari fi'il-fi'il yang berikut ini. Ini sudah kita bahas, mungkin belum selesai ya, lam nantahi ba'd, belum selesai, dan kita lanjutkan. Dan sebelum kita melanjutkan, kita review sedikit atau muraja'ah sedikit tentang kaedah ini, bahwa isim zaman dan isim makan dari fi'il sulasi ada dua wazan, ada dua timbangan. Timbangan yang pertama, ada timbangan maf'al, ain fi'ilnya maftuha, maf'al. Yang kedua adalah maf'il, ain fi'ilnya maksurah. Nah, fi'il-fi'il mana yang masuk dalam timbangan maf'al, dan fi'il apa saja yang masuk pada timbangan maf'il? Yang masuk pada timbangan maf'al adalah fi'il naqis. Fi'il naqis adalah ay fi'il ya akhil karim, fi'il naqis. Ya. Naam, al-fi'l alladhi lamuhu harfu illa, lamnya harfu illa. Misal jara, yajri. Maka isim fa, isim zaman dan isim makan apa? Majra. Iya. Jara, majra. Misal akhar, rama. Naam, rama, marma. Marma. Iya. Misal akhar, da'a. Da'a. Naam. Mad'u. Mad'a. Da'a. Mad'a. Mad'a. Iya. Kemudian sa'a. Sa'a, mas'a. Mas'a. Ra'a. Mar'a. Mar'a. Jayid. Nah. Laqiya. Malqa. Malqa. Nah. Radiya. Mardo. Mardo. Itu di antara contoh yang menunjukkan isim zaman dan isim makan dari fi'il naqis. Yang kedua, yang masuk kepada timbangan maf'al, ain fi'ilnya maftuha, adalah fi'il yang fi'il mudhari'nya maftuhal ain atau madmumah. Fi'il yang ain fi'il mudhari'nya berharakat fathah atau berharakat dhammah. Contoh, la'iba yal'abu. Isim zaman, isim makan. Madha ya akhil karim? Mal'ab. Mal'ab. Jayid. Kataba yaktubu. Maktab. Maktab. Fataha yaftahu. Maftah. Maftah. Naam. Fataha yaftahu. Maftah. Maftah. Sa'ada yas'udu. Mas'ad. Mas'ad. Ya. Nah, ini sebagian kecil contoh fi'il mudhari yang ain fi'ilnya fathah atau dhamma masuk timbangan maf'al. Nah, untuk mengetahui ain fi'ilnya dhamma atau fathah, terutama bagi pemula, kembalilah kepada kamus atau mu'jam. Kamus atau mu'jam di mana setiap kamus itu dijelaskan atau disebutkan fi'il mudhari'nya, akan tetapi tidak ditulis dalam bentuk kata. Umumnya dikasih tanda alamat bahwa ain fi'ilnya harakat fathah atau dhamma atau kasrah, yaitu setelah kata kerja asli darabah masalan, kemudian setelah darabah ada garis, kemudian ada kasrah. Masal daraba. Nah, ini terutama yang pemula. Daraba, kita buka kamus, kita cari kata daraba bagian dad. Nanti setelah dad ada garis, kemudian kasih isyarat harakat kasrah, berarti ain fi'ilnya berbaris katrah. Ain fi'il, mana ain fi'il? Ini fa fi'il, ini fa fi'il, nah, fa'ul fi'il. Ya, ini adalah ain fi'il. Ini adalah lam fi'il. Nah, kenapa ada istilah fa fi'il? Karena setiap kata kerja itu dirumuskan ada timbangan. Kalau fi'il sulasi, timbangan fa'ala. Fa'ala, ini huruf pertama, huruf fa ini, maka huruf pertama dikatakan fa fi'il. Huruf yang kedua ini ain, berarti dikatakan ain fi'il. Huruf ketiga adalah lam, adakah ba ini dikatakan lam fi'il. Nah, jika huruf mudhari'nya ain fi'ilnya kasrah, daraba yadribu, maka dikasih tanda isyarat ada harakat kasrah. Berarti apa? Mudhari'nya daraba yadribu. Nah, kalau dia fathah, contohnya fataha, membuka, fataha, kasih tanda di atasnya fathah, berarti ain fi'ilnya yaitu huruf ta, ini fa fi'il, ini ta, ini ain fi'il, ini lam fi'il, berarti huruf ta-nya ketika fi'il mudhari' baris kaf fathah, berarti fataha yaftahu. Kemudian nasara, nah, dikasih harakat begini di atas garis, berarti ain fi'ilnya bardhamma. Itu apa? Nasara yansuru. Nah, inilah untuk mengetahui ain fi'il, terutama bagi pemula. Rata-rata kamus, kata kerja mudhari'nya tidak ditulis seperti kata kerja madhi. Ya, ada kamus seperti kamus Mahmud Yunus, itu ditulis mudhari'nya daraba, ditulisnya apa? Yadribu. Nah, ini lebih mudah lagi bagi pemula sekali. Daraba yadribu. Nah, begitu juga fataha yaftahu, nasara yansuru, pengarangnya rahimahullahu taala menulis fi'il mudhari'nya. Baik. Nah, ini kapan masuk pada timbangan maf'al, timbangan ain fi'ilnya fathah? Kalau mudhari ain fi'ilnya fathah atau dhamma. Kita lanjutkan timbangan yang kedua, ain fi'ilnya kasrah, wazannya maf'il. Kapan maf'il? Apabila fi'il sahih akhir, fi'il sahih akhir, ain fi'ilnya baris kasrah pada fi'il mudhari. Kalau tadi ain fi'ilnya fathah atau dhamma masuk timbangan maf'al, nah, kalau dia maf'il, kalau ain fi'il mudhari'nya kasrah. Kasrah di sini apa? Contohnya apa? Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa. Baik, jalasa yajlisu. Kita tulis sajalah yajlisu. Nah, ini akan kita jumpai di kamus dengan kasrah, Berarti apa? Isim zaman isim makannya ada timbangan maf'il. Berarti majlis. Ya. Majlis. Jalasa yajlisu majlis. Daraba yadribu madrib. Madrib. Iya. Daraba yadribu madrib. Apa makna madrib? Kalau isim makan adalah tempat memukul. Tempat mukul. Kemudian kalau isim zaman waktu memukul. Ya. Apa contoh lain yang kasrah? Yang kasrah, ain fiilnya kasrah. Entak misalnya akhil karim? Arada ya'ridu. Arafa ya'rifu. Arafa ya'rifu. Isim zamannya apa? Ma'rifun. Ma'rif. Atau simakan juga ma'rif. Taib. Nazala yanzilu manzil. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila fi'ilnya fi'il misal. Mana fi'il misal? Fi'il misal adalah ain fi'ilnya afan fa fi'ilnya huruf illat. Fa fi'il huruf illat. Seperti apa? Wa'ada. Kemudian apa? Waqafa. Waqafa. Lagi? Wa'ada, waqafa. Kalau ya, ya isa. Ya isa. Nah, masuk pada timbangan maf'il. Berarti waqafa mauqif. Wa'ada mau'id. Ya. Ya isa mai'is. Ya isa mai'is. Baik. Itu kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, terkadang kedua pola ini, baik pola pertama maf'al atau pola yang kedua maf'il untuk isim zaman isim makan, terkadang dimasuki oleh ta marbuta. Ta marbuta ini semuanya adalah sama'i. Sama'i madrasah. Darasa yadrusu madras. Nah, dimasuki ta marbuta madrasah. Nah, madrasah apa itu madrasah? Sekolah. Sekolah. Kenapa dikatakan sekolah itu madrasah? Karena dia tempat belajar. Juga apa? Hakama ya, yahkumu mahkam. Masuk ta marbutah. Jadi mahkama, bukan mahkam tapi mahkama. Apa itu mahkama? Tempat pengadilan. Pengadilan itu peradilan. Kataba yaktubu maktab. Maktab. Ada juga maktab, arti maktab, isim makan, meja. Meja. Nah, meja. Terkadang dimasuki oleh ta marbutah maktabah. Ini maknanya apa? Sudah familiar sekali apa? Perpustakaan atau toko buku. Karena situ apa? Nah. Nazala yanzilu. Nah. Manzil. Arti manzil? Tempat turun. Tempat turun, tempat singgah. Maka tempat singgah, maka rumah dikatakan manzil. Juga dimasukkan oleh ta marbutah manzilah. Iya. Kedudukan. Iya. Baik, itulah kesimpulan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, masuk kepada latihan sugh. Kita mengulang sedikit. Fadhal ya. Ya, sugh, iqra. At-tamrin ats-tsalits. Ya. Sugh asma az-zamani wal makani min al-af'al al-atiyati. Ya. Al-alif sa'a yas'a. Naam. Mas'a. Mas'a. Jayyid. Naam. Thumma laha yalhu. Yalhu. Malha. Malha. Kenapa malha? Kena fi'il naqis. Fi'il naqis. Iya. Fi'il naqis. Masuk timbangan pertama. Thumma Roma. Yarmi. Yarmi. Marma. Marma. Walaupun ain fi'ilnya kasrah, tapi kena dia fi'il naqis, masuk timbangan pertama. Iya. Yang lihat adalah naqisnya. Marma. Terus awa ya'wi. Nah. Ma'wa. Ma'wa. Ini juga apa? Naqis. Nah, fi'il naqis. Terus nafa yanfi. Naam. Manfa. Manfa. Taib, ahsan barakallahu fik. Fadhal Syekh Ihsan, nuti fursa lil mustami'in wal musyahidin. Baik, jazakallahu khair dan jazakallahu khair akhuna Karim, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi antum di mana saja berada di line telepon, Anda bisa menghubungi 0218236543. Silakan dalam latihan di tadribat yang ketiga halaman 62. Bagi Anda yang sudah memiliki buku atau Anda bisa melihat di layar kaca televisi Anda. Kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Baik. Naam. Silakan, Ustaz. Ahlan. Tafadhali ya Ummu Abdillah. Ba. Bagian ba. Naam. Laita ya abu ma'abun. Naam, ahsan. Mal'ab. Kenapa masuk pada mal'ab timbangan maf'al? Maf'al timbangan maf'al. Kenapa? Karena ain fi'ilnya fathah. Fathah sahih, ain fi'ilnya fathah. Iya, ini fi'il sahih maksudnya. Fi'il sahih akhir. Okay. Naam, ain fi'ilnya fathah. Terus ta'ima yat'amu mat'am. Mat'am juga sama. Ain fi'ilnya fathah. Ain fi'il mudhari' ya. Naam. Ibu dari. Tatakha yatbahu. Yatbuhu. Yatbuhu. Yatbuhu. Tatakha yatbuhu matbah. Matbah. Ini ain fi'il mudhari'nya apa? Dhammah. Dhammah. Juga sama kaidahnya. Masuk timbangan pertama. Maf'al. Maf'al. Iya. Qa'ada ya'udu maq'ad. Iya. Sahih. Maq'ad. Naam. Hada mislu matbah. Ain fi'ilnya dhammah. Dhamma. Hajja yahja'u. Naam. Mahja. Mahja. Naam. Hadza kadzalika. Maksud timbangan pertama kenapa? Ana. Ain fi'ilnya fathah. Ain fi'il mudhari'nya fathah. Tentu ini fi'il sahih ya. Fi'il sahih ain fi'il mudhari'nya fathah. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Abdillah di Solo. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Abdillah. Fadhal di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Baik, silakan. 0218236543 bagian yang baru bergabung di latihan ketiga di halaman 62 ya, jilid yang ketiga dan pelajaran kita masih dalam pelajaran yang ke-6 Darsus Hadis. Baik, halo. Terputus, kami sampaikan kembali latihan Su' Asma' Zaman wal Makan minal Af'al al-Atiyah. Ya, masih terkait dengan isim zaman dan isim makan yang dibentuk dari fi'il sulasi. Ya, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dari Padang, dari Padang. Siapa? Akhi namanya? Siapa? Atau dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback? TV atau radionya ada feedback? Taib. Di mana bahasa Arabnya mana? Taib. Dengan siapa di mana? Tulis, tulis, tulis. Khair. Ahlan wa sahlan. Mas Mukal Karim. Ahlan wa sahlan. Mas Mukal Karim. Ma'akal kitab. Ada kitabnya. Ini Tukallimu bilughatil Arabiyah. Hah? Halo. Halo, tayyib. Sampai terputus saat ya. Mohon maaf khuna Karim dari Padang. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, dan kami sampaikan kembali untuk pelajaran bahasa Arab di malam ini kami khususkan untuk mereka yang sudah mempelajari jilid pertama dan jilid kedua, atau yang mampu atau bisa mengikuti pelajaran di jilid ketiga ini, silakan di latihan yang ketiga. Dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya, kita akan tampilkan di layar televisi Anda ya, silakan di 0218236543. Baik, halo. Ya, halo. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlanamu dengan siapa, di mana? Bintu Abi Fuad. Dari mana? Min aina? Cilengsi. Baik, silakan. Ahlan wasalam, min Cilengsi, hadha qariba. Naam. Baik, tafadhali. Al-an, jim. Ma'aki al-kitab? Ma'aki al-kitab, sas. Laisa ma'aki al-kitab, ha? Baik, ikra'i. Kana yakunu. Naam. Kana yakunu makanun. Naam. هذا فعل ماذا؟ هذا فعل أي فعل هذا؟ فعل أبا إني؟ فعل أجواف. أجواف يا أجواف. Masuk pada timbangan yang pertama, timbangan مفعل. طيب. كان يكون مكان. قام يقوم في مقام. آه. هذا مثل كان يكون مكان إذا قام يقوم مقاما مقام يا مقام طرس طاف يطوف مطاف مطاف يا مطاف جيد زار يزور زار يزور زار يزور مزارون. مزارون. مزارون. نعم. زار يزور مزارون. طيب في فعل ada fi'il lain ni bisa kasih contoh? Jaa yaji'u jaa yaju'u. Baik, ha? جاء الو جاء الو جاء صار diulang lagi umu diulang terputus baik nah. Masyaallah terputus jazakallahu khair ya kepada pendengar kita di Cilengsi dan terputus sambungan teleponnya mungkin bisa dihubungi kembali baik. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa lain masih terkait di latihan yang ketiga ini dan mungkin diberikan sebuah tambahan catatan terkait dengan pembahasan ini. Nah, kita menunggu telepon. Iya, jadi fi'il ajwaf masuk kepada timbangan yang pertama. Jadi maf'al. Ya, tadi sudah kasih contoh. Contoh lain sama yasumu masamun. Masamun. Sama yasumu masamun. Baik, kita berikan kesempatan kembali di via telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Baik, di latihan yang ketiga ya di bagian jim atau ajwaf yang kita minta bagi antum untuk membuat ismul makan dan isim zamannya. Baik, kita terima kembali telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umu di mana? Nabila. Umu? Nabila. Nabila di mana? Solo. Ayo nah. Nabila, masya Allah. Afan. Ayo silakan umu Afan. Halo. Halo. Aswati Fatin. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Naam, tafadhali. Qala yaqulu maqalun. Naam, qala yaqulu maqalun. Qala yaqulu maqalun. Qala khafa yakhafu. Khafa yakhafu maqafun. Maqafun. Nah, ini jadi fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf masuk kepada timbangan pertama maf'al. Tapi perlu diingat, apakah semua fi'il ajwaf? Tidak. Fi'il ajwaf kalau fi'il ajwafnya ain fi'ilnya waw atau alif. Waw atau alif. Jadi qama yaqumu pada hakikatnya itu adalah timbangan mudhari'nya baris dhammah. Kalau khafa yakhafu itu ain fi'ilnya baris fathah, maka masuk timbangan pertama. Nah, akan tapi kalau ajwafnya ya'i itu masuk timbangan yang kedua. Masalan bata yabitu jadi mabit. Bata yabitu mabitun. Mabit. Mana mabit? Mabit adalah bermana apa? Naam. Waktu bermalam atau tempat bermalam. Waktu tapi bermalam. Perlu diingat juga ya, kita sudah pernah belajar tentang isim apa? Maf'ul. Jadi sama seperti timbangannya dengan isim maf'ul. Mabit juga. Nanti akan diketahui bedanya ketika masuk dalam kalimat. Jadi maja'a yaji'u maji. Nah, maji ini bisa isim maf'ul, bisa juga isim apa? Zaman dan isim makan. Karena timbangannya sama. Ya, timbangan sama yang sudah kita pelajari. Nah, membedakannya adalah ketika apa? Ketika masuk dalam kalimat. Jadi maji'un adalah bisa di mana? Zaman, waktu datang atau waktu kedatangan. Maji, tempat kedatangan. Baik. Naam, tafadhali. Dal, bagin dal. Marro, yamuru, mamarrun. Mamarrun, iya. Maksud timbangan apa? Timbangan maf'al. Maf'al. Maksud timbangan maf'al. Kenapa? Fi'ilnya dhammah. Dhammah, iya. Betul. Terus? Ala, yakulu, mahalun. Mahalun, naam. Halla, yahullu, mahal. Iya. Di mana makan. Baik, summa? Qarra, yakulu, maqarun. Maqarun, naam. Qarra, yaqarru, maqarun. Qarra, yaqarru, maqarun. Naam. Mana maqarun? Maqar. Maqarun. Sama makna apa? Qarra, yaqarru, maqarun. Makan, tempat menetap. Maqar. Halo? Maqar, tempat. Naam. Maqar, tempat menetap atau waktu menetap. Menetap. Nah. Waktu menetap, tempat menetap, waktu menetap. Hatta ya. Hatta ya hattu, naam. Mahattun. Mahattun, ya. Hatta ya hattu mahattun. Terkadang dimasuki oleh ta marbuta. Mahattatun. Mahatta. Tapi mana hatta ya hattu? Hada hatta yahuttu bimana nazala. Turun. Turun. Iya. Jadi makanya stasiun dikatakan mahattah. Mahattah. Iya, stasiun atau terminal dikatakan mahattah. Kenapa? Karena itu adalah tempat turun. Turun. Iya. Tempat turunnya apa? Penumpang. Penumpang. Nah, mahattatul qitar, mahattatul hafilat. Baik, ahsanti. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mu Abdillah di sana. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdillah di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara langsung silakan atau via pesan singkat di layanan pesan singkat kami di 0813177765443. Baik, kita berikan kesempatan masih di via telepon, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan di Bandung. Baik, silakan. Abu Irfan, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, Ibu Irfan. Sudah. Baik, jazakallah khair. Silakan. Naam, tafadhal ya. Ha. Naam, Ustaz. Naam, kismul ha, bagin ha. Apa ya? Ma'akal kitab. Ya, indi kitab. Baik, tafadhal iqra. Walada yalidu maulidun. Maulid, iya, masuk pada timbangan maf'il. Kenapa? Ilun. Dimana? Ain fi'il dhammah. Ain fi'ilnya dhammah. Ain fi'ilnya apa? Kasrah, kasrah. Karena dia fi'il misal. Mudharinya berharakat kasrah. Kena dia fi'il misal. Fi'il misal, fi'il misal. Fi'il misal. Iya, fi'il misal adalah fi'il yang diawali oleh huruf illat. Walada. Walada. Dilihat dia fi'il misalnya. Walada yalidu, idzan maulid. Maulid. Iya. Apa makna maulid? Tempat lahir atau nah, tempat lahir atau waktu kelahiran. Iya. Iya, Ustaz. Baik, summa warada yaridu. Warada yaridu, iya. Mauridun. Maurid. Iya. Maurid. Nah. Mana maurid? La adri, Ustaz. La tadi. Masalah mauridil ma. Mauridil ma, mauridir rizqi. Mauridir rizqi. Jadi mauridil ma, maurid itu masdar, sumber. Oh, sumber. Nah, mauridil ma, sumber air. Nah, karena itu tempat tempat keluarnya air. Maka nah, dikatakan tapi maurid. Mauridil ma. Jadi isim makan. Isim makan mauridil ma. Mauridir rizqi. Sumber rizqi. Baik, summa summa waqafa yaqifu. Waqafa yaqifu. Mauqifun. Mauqif. Ini juga masuk timbangan. Yang kedua, maf'il karena dia fi'il mi, misal. Fi'il misal. Baik, summa summa wada'a yad'u mawdi'an. Mawdi. Ya, walaupun ain fi'ilnya fathah karena dia fi'il misal. Fi'il misal ya. Ya. Jadi fi'il misal masuk timbangan maf'il. Jadi mawdi. Nah. Nah, Ustaz. Baik, fi'il misal akhar? Ada contoh lain? Wasala yasilu. Nah. Wasala yasilu. Mausilun. Mausil. Ahsan. Mana mausil? Sampai. Ya, waktu sampai. Sampai atau tempat sampai. Tempat sampai. Ahsan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Mumtaz ini. Jazakallahu khair Abu Irfan. Barakallahu fik. Baik, ada melahabasa terkait dengan bahasa ini? Tidak ada ya. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 021-823-6543. Baik, masih di latihan yang ketiga, silakan. Ya, di 021-823-6543 terkait dengan kosa kata mungkin lebih mudah dicari di kamus. Iya, betul. Iya, baik. Kita angkat kembali, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ana yang tadi terputus. Oh, terputus. Nah. Ya, silakan akhti. Tafadhali. Wow. Bagian terakhir. Iya, Ustaz. Ma'akil kitab. Ma'indil kitab. Ma'in, nah, ma'ak. Tafadhali, akh. Silakan tolong ditampilkan. Taib, lai salah kitab. Taib, awaw. Raja'a. Raja'a yarji'u. Naam. Raja'a yarji'u marji'un. Marji', naam. Raja'a yarji'u marji'. Nah, ini masuk timbangan wala yang kedua, maf'il. Kenapa? Karena lam fi'ilnya. Ain fi'il, bukan lam fi'il. Ain fi'il mudari'nya kasrah. Kasrah. Tapi ini fi'il sahih ya, bukan fi'il yang lainnya. Ya, fi'il sahih. Karena dia fi'il sahih dan ain fi'ilnya baris kasrah. Jadi marji. Apa mana marji? Tempat kembali. Tempat kembali. Jadi kalau atau isim zaman waktu kembali. Iya kan? Makanya kalau seorang mahasiswa menulis karya tulis, dia harus menyebutkan maraji. Nah, maraji itu jamak daripada marji. Ya, jamak daripada apa? Marji. Jadi maraji atau maraji apa? Rujukan. Ya. Tempat rujukan. Maka jadi isim makan, jadi marji. Ya, banyak maraji. Taib, kemudian sarafa yasrifu. Sarafa yasrifu, ya. Masrifun. Masrif. Ya. Apa makna masrif? Tempat berpindah, Ustaz. Tempat berpindah. Ya, sarafa yasru, asalnya sarafa yasru adalah berpaling. Jadi masrif tempat berpaling. Kemudian apa? Isim zamannya ada waktu berpaling. Itu makna letterlik-nya. Tapi masrif adalah yang sudah familiar adalah dipakai adalah bang. Bang. Bang dikatakan masrif. Termasuk apa? Terutama money changer ya. Money changer dikatakan masrif. Kenapa? Karena itu penukaran uang. Tempat penukaran uang. Nah. Tempat apa? Penukaran uang. Makanya ilmu sharaf dikatakan tasrif. Kenapa? Karena menukar bentuk satu bentuk kepada bentuk lain. Nah, dikatakan ilmu sarfi. Jadi isim makan dikatakan masrif. Maka money changer dikatakan apa? Masrif. Tempat penukaran uang. Baik, terus arada ya'ridu. Arada ya'ridu. Ma'ridun. Ma'rid. Nah. Apti arada ya'ridu? Arada nampak atau menampakkan. Itu arada. Arada ya'ridu nampak atau menampakkan. Jadi isim makan, isim zaman adalah ma'rid. Apti ma'rid? Waktu menampakkan atau tempat menampakkan. Menampakkan. Makanya ma'rid, pameran dikata apa? Ma'rid. Ma'rid. Kenapa pameran dikatakan ma'rid? Tempat untuk menampakkan. Iya, karena itu tempat untuk apa? Menampakkan, menampilkan. Atau menampilkan barang-barang. Iya. Dikatakan ma'rid. Termasuk apa? Ma'rid apa? Etalase ya. Nah, etalase dikatakan ma'rid. Kalau kita pergi ke showroom mobil atau motor, di situ ada apa? Di mobil yang sebagai dipajangkan itu katakan ma'rid. Iya, showroom. Tempat menampilkan mobil atau motor dan sebagainya. Baik, summa jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu majlis. Majlis. Iya. Arti jalasa yajlisu sudah maklum. Duduk, jadi majlis waktu duduk atau tempat duduk. Nah, ini katakanlah majlis, bukan tempat, tempat pertemuan, tempat kajian, tempat apa berkumpul, terutama untuk mengkaji dikatakan majlis, majlisul ilmi. Ahsan, barakallahu fik. Afwan Ustaz. Ya, silakan ada pertanyaan. Mau bertanya. Tolong. Ada suara, ada suara yang kurang dengar. Afwan, ana mau tanya Ustaz. Nah, silakan. Untuk fi'il dari fi'il mu'tal. Iya. Yang lafif mafruq dan lafif makrun. Nah. Apakah bisa dikategorikan sebagai fi'il yang misal ajuf? Selain misal dan ajuf apa Ustaz? Mas pada naqis tadi. Dia masuk pada naqis. Iya. Masuk pada naqis. Iya, masuk pada naqis. Tadi coba lihat kembali seperti awa ya'wi ma'wa. Masuk kepada timbangan apa? Maf'al. Digolong pada naqis. Oh, naqis. Iya. Syukran juga. Afwan. Wa iyyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Baik. Entah hasan. Nah. Baik, selanjutnya rabi' yang keempat. Yang keempat, fadhal ya ikra. Nah. Ini lebih enaknya antum ini yang baca dan juga para pendengar. Biasanya lebih nyantai ini. Ini tatbik langsung, praktik. Kalau kalau pemateri atau ustaz yang membaca ini kurang apa? Artinya dari sisi prakteknya kurang. Dari akan berkurang di sisi prakteknya. Nah, kita ingin praktek lebih banyak. Makanya antum disuruh untuk membaca. Ya, ustaz cukup mendengar aja. Baik, fadhal ya akhil karim. Tamrinur rabi'. Naam. Istakhrij mimma ya'ti asma'az zamani wal makani. Wadhkur wazna kulli wahidin minha. والفعل الذي اشتق منه. أحسن ما شاء الله. Ini bacaan sudah tepat ya. Betul. Sahih. Istakhrij mimma ya'ti asma'a. Kenapa asma'a? Maf'ul daripada istakhrij, fi'il amr istakhrij. Asma'a zamani, zamani mudhaf ilaih, wal makani ma'tuf 'ala zaman, makanya kasrah. Wadhkur, wadhkur hadha ma'tuf kepada mana? Istakhrij. Istakhrij. Wazna maf'ul kulli mudhaf ilaih. kemudian sekali lagi menjadi mudhaf, nah wahidin mudhaf ilaih minha, maha kembali ke mana? Kembali ke mana minha? Asma'uz zaman wa makani. Asma'uz zaman dan makan, wazan. Wazan setiap masing-masing dari isim zaman dan isim makan. Harus tahu dhamir kembali ke mana supaya memahami dan menterjemahkannya tepat. Wal fi'la. Wal fi'la. Fi'la maksud ke mana ini? Wazna. Wazna. Dan sebutkan fi'il alladhi ustuqqa minhu, yang diambil darinya, diambil fi'il yang diambil darinya. Baik, nya di sini ha ini kembali ke mana? Nah, kembali ke mana? Dari fi'il al-fi'il alladhi ustuqqa minhu. Kemana kembali dhamirnya? Yang dibentuk dari dari asma'uz zaman, Ustaz. Kalau asma' itu mu'annas, so? Naam, Ustaz. Naam. Mu'annas. Kuasa. Dari apa? Fi'il madi dan mudhari'nya, Ustaz. Fi'il madi dan fi'il mudhari'. Mana fi'il madi, fi'il mudhari' di situ? Tidak ada fi'il madi dan fi'il mudhari'. Asma'uz zaman. Perhatikan baik-baik. Coba antum terjemahkan lagi. Keluarkanlah dari mimma ya'ti, mimma ya'ti dari yang berikut ini. Berikut ini, mana berikut ini? Itu nanti nomor satu sampai nomor terakhir. Naam, itu mimma ya'ti. Dari apa yang berikut ini? Asma, apa yang keluarkan? Asma'uz zaman. Asma'uz zaman. Wal makan, isim-isim zaman dan makan. Iya. Wal kur, dan sebutkanlah. Ya. Wazna. Wazan-wazan atau wazan atau timbangan, timbangan kulli wahidin dari setiap darinya. Nah, wazan atau timbangan saya katakan tadi pola setiap masing-masing dari darinya, dari mana? Isim, isim zaman dan isim makan. Makan sebutkan wazannya. Nah, dan fi'il yang terbentuk darinya. Nah, fi'il yang dibentuk darinya dan fi'il yang dibentuk darinya. Iya. Maksud dari mana ini? Dan fi'il yang yang dibentuk dari fi'il tersebut maksudnya, Ustaz. Iya. Dan sebutkan apa? Fi'il. Fi'ilnya. Fi'ilnya. Iya. Jadi, yang dibentuk dari fi'il, dari yang, fi'il tersebut. Yang diminta, iya, tersebut. Ahsan. Baik, coba satu contoh di bawah. Al-awwal yuqal huwa minni bimar ay bimar bimar ayyi wa masma. Bimar ay apa apa bimar, bimar ay bimar tempat melihat atau waktu melihat, Ustaz. Kenapa bimar ay? Iqra jahidan ro'a. Ro'a ya ro bimar a bimar'an. Bimar'an. Naam. Bimar'an. Bimar'an. Huwa minni. Yuqal huwa minni. Bimar'an. Wa masma'in. Iya. Ay. Ay bihaithu. Bihaithu arahu. Wa asma'u. Wa asma'u kalamahu. Kalamahu. Itu makna. Nah. Ini apa ungkapan. Satu ungkapan dalam bahasa Arab. Apa maksud sini? Sekarang kita lihat dulu isim zaman, isim makan dulu. Iya. Nanti baru kita terjemahkan. Mana isim makan dan isim zaman di sini? Mar'an. Mar'an. Masma. Masma. Taib. Itu isim makan dan isim zaman. Kedua-duanya. Kedua-duanya isim zaman dan isim makan. Baik. Masuk ke timbangan mana dia? Maf'al. Maf'al. Masuk timbangan maf'al. Jayid. Nah. Terus. Dari fi'il. Nah. Yang fi'ilnya apa? Ro'a. Ro'a. Fi'il apa ini? Fi'il naqis. Naqis. Nah, tadi sudah dijelaskan fi'il naqis masuk pada timbangan maf'al. Makanya mar'an. Kemudian masma' sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Nah. Masuk timbangan pertama. Maaf. Kenapa? Fi'il sahih. Fi'il sahih wa ainu fi'il. Ain fi'il mudhari'nya fathah. Jadi maf'al. Ya, betul. Tapi apa arti di sini mar'an? Tempat melihat. Tempat melihat atau waktu melihat? Waktu melihat. Kemudian masma'. Masma'. Tempat mendengar atau tempat mendengar, mendengar atau waktu mendengar. Waktu mendengar. Baik, apa maknanya sini? Yuqal, dikatakan huwa minni bi mar'an wa masma', ai bi haitsu arahu wa asma' kalamahu. Ini apa satu ungkapan. Nah, dikatakan huwa minni. Atau huwa minni? Dia dari. Dia arti jarak dia denganku. Huwa minni. Dia denganku. Ah, perhatikan, jarak dia dengan aku apa? Bi mar'an wa masma' ay bi haitsu arahu wa asma' kalamahu. Sekiranya saya melihat dia dan saya mendengar ucapannya. Bi haitsu itu maknanya huwa minni bi mar'an wa masma' kalam. Ay bi haitsu arahu wa asma' kalamahu. Sekiranya saya melihat dia dan mendengar. Saya mendengar ucapannya. Maksudnya apa? Jarak saya dengan dia dekat sekali. Jadi kalau kita ingin mengatakan jarak saya antara dekat sekali, nah ada ungkapan dalam bahasa Arab adalah huwa minni bi mar'an wa masma'. Bi mar'an wa masma'. Nah, di sini mar'an maknanya adalah makna isim zaman dan makna isim makan, afwan, makna isim makan. Nah, tempat. Jadi jarak dia antara aku dengan tempat melihat dan mendengar. Arti dekat. Antara dia dengan saya, tempatnya dekat sekali. Maka dia diterjemahkan di sini supaya karena ini masalah apa? Istilah. Ungkapan. Nah, karena biasa ungkapan itu singkat. Maka di sini di dapat dijelaskan supaya paham. Ya. Karena yang memahami orang yang punya bahasa. Ya. Punya bahasa. Kalau kita kalau walaupun makna terkata tahu belum bisa memahami ungkapan ini. Ya, kenapa? Karena kita bukan pemilik bahasanya. Yang tahu ada ahli bahasanya. Makanya pengarang diuraikan, dijelaskan maksudnya. Nah, dengan ini barulah kita tahu maksudnya. Bi haitsu arahu wa asma'u kalamahu. Sekiranya saya melihat dia dan saya mendengar ucapannya. Jadi menikah apa? Dekatnya. Jadi jarak antara dia dengan saya dekat. Nah, baik. Syahid di sini adalah kata mar'an wa masma'. Fadhil Ustaz Ihsan, nanti fursa lil muslim. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan ya khanal karim. Ala tarjamah wal qira'ah, kita berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa Roja TV di latihan yang keempat di halaman 63. Silakan. Kami mengajak Anda untuk berinteraksi secara langsung dalam pembahasan ini di latihan yang keempat di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanif. Naam. Tafadhali ya. Tafadhali. Isnan saja. Naam. Isnan. Qala ta'ala ala inna mawa'idahu. Itu salah yang enggak ada ala itu. Enggak pakai ala, ini ada kesalahan. Oh, bukan saja. Iya. Baik. Saya sudah buka itu, ayat ini enggak ada alanya. Naam. Nah, surah Hud ayat 81 itu tidak ada alanya, tapi bisa juga dicek kembali. Ya. Baik, anak ulang Ustaz. Ya. Isnan, qala ta'ala inna mawa'idahum as-subhu. Ala wasil qira'ah. Ala afwan. Inna mawa'idahum as-subhu. Alaysa as-subhu biqarib? Naam. Inna mawa'idahum as-subhu. Alaysa as-subhu biqarib? Ya. Baik, mana di sini isim zaman isim makan? Mau'id. Iya. Mau'id. Isim apa ini? Isim zaman atau isim makan? Nah, tapi di sini adalah isim zaman. Oh, enggak mesti isim itu. Oh iya. Jadi begini ya, kalau sudah masuk dalam kalimat, iya. Kan sama Ustaz ya. Iya, betul. Makanya saya katakan bahwa untuk membedakan bahwa itu isim zaman dan isim makan, ini nanti kalau sudah masuk dalam kalimat. Iya. Kalau dia belum masuk dalam kalimat, itu bisa maknanya menunjukkan waktu, bisa maknanya menunjukkan tempat, karena polanya sama. Mau'id. Nah, apa itu mau'id? Waktu. Kan janji, Ustaz, berarti yeah. Waktu janji. Yeah. Nah, waktu yang dijanjikan atau tempat yang dijanjikan. Nah, ini di sini bukan tempat, bukan isim makan, tapi isim zaman. Nah, jadi inna mau'idahumus subuh. Sesungguhnya waktu mereka atau waktu yang janji kepada mereka adalah waktu subuh. Iya. Alaysa subuhu biqarib? Bukankah waktu subuh itu dekat? Dekat sekali, biqarib. Bab zaidah ya, menunjukkan taukid. Iya. Berarti karena subuh maka dia waktu. Iya. Coba lihat surah Hud, kalau tidak salah ini terkait dengan apa? Ancaman ini apa? Turunnya apa? Azab Allah, Bang. Oh, nanti bisa lihat ya. Iya. Ayat 81. Inna mau'idahumus subhu. Iya. Alaysa subhu biqarib? Iya, biqarib. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Iya. Bukankah subuh itu sudah dekat? Iya. Tentu siksaan itu belum turun. Iya. Pada waktu ini ada belum turun, tapi Allah menceritakan bahwa siksaan mereka itu adalah akan turun waktu subuh, kata Allah. Bukankah subuh itu dekat? Nah. Baik. Jadi selagi saya katakan, untuk membedakan bahwa itu maksudnya isim zaman, itu isim makan, kalau sudah masuk dalam kalimat. Iya. Kalau sudah masuk dalam kalimat. Baik. Ini maksud wazan maf'ilun tadi. Wazan apa? Maf'il. Kenapa wazan maf'il? Dia fi'il misal. Fi'il misal. Betul. Wa'ada jadi mau'in. Ya. Waktu yang dijanjikan. Baik. Fi akhar ada lain? Di ayat itu? Contohnya maksudnya, Ustaz. Tidak. Fi hadil ayah. Yujad isim zaman isim makan. Ghair hadha selain itu? Leijan. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Asani? Asalis. Asalis. Wa qala laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Ini coba itu apa harakatnya? Jangan lihat mushaf. Coba tatbiqnya dari sisi grammar nahu. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun. Ayatun yakin ya, marfu itu. Naam. Naam. Kenapa? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Nah. Wah. Fi maskanihim. Mubtada muakhar bukan, Ustaz? Mubtada muakhar? La. Dari mana? Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun. Betul, harakatnya betul, ayatun. Jannatani an yaminin wa shimal. Ini surah As-Saba', surah Saba' ayat 15. Iya. Oh, fa'il tadi ya? Fa'il dari mana? Laqad. Enggak Ustaz, khabar kana. Khabar kana. Sejak kapan khabar kana marfu? Iya, isim kana, Ustaz. Isim kana. Baru ketemu isim kana. Yakin isim kana? Insyaallah yakin. Insyaallah saya akan tanya lebih lanjut lagi. Aduh. Iya, ayah itu kan muannas. Ayah. Kalau isim kana tentunya kanat. Aduh, enggak tahu deh, Ustaz. Enggak tahu, jangan menyerah dulu. Nah ini kalau dia itu sama seperti kalau fa'il, kalau dia sudah dipisah antara fi'il dengan fa'il, dipisah oleh ada pemisah fasil, itu boleh fi'il dalam bentuk muzakkar sekalipun fa'ilnya apa? Mu'annas. Mu'annas. Iya. Terutama mu'annas majazi. Nah, tapi kalau dia mu'annas hakiki, lebih kuatnya kepada mu'annasnya. Iya. Nah, ini kan ayah itu ayatun. Iya. Karena sudah dipisah. Mana pemisahnya? Lisaba'in fi maskanihim. Nah. Halo. Naam Ustaz. Iya. Maskana ini masuk wazan ya, maf'alun Ustaz ya. Maf'al. Nah. Ini nanya atau menjawab? apa cross check Ustaz? Ya, coba kita ingat kembali kaidahnya. Maskan masuk timbangan pola kepada? Naam Ustaz. Pertama. Nah, kenapa masuk pola pertama? Karena fi'il mudhari'ain fi'il pada fi'il mudhari'nya dhammah. Dhammah. Coba sebutkan fi'ilnya. Sakana yaskunu. Yaskunu, iya. Fi'il sahih, ain fi'il mudhari'nya dhammah. Ya, sudah masuk pada timbangan pertama. Makanya maskan. Ya. Apa tim maskan? Tempat. Nah, apa? Tempat, Ustaz. Tempat apa? Sakana yaskunu. Tempat tinggal. Tempat tinggal atau tempat menetap atau waktu menetap. Iya kan? Naam. Nah, di sini... Ini isim zaman itu isim makan. Isim makan. Isim makan. Iya. Nah, ini kalau sudah masuk kalimat baru ketahuan bahwa itu isim makan. Tapi padahal sama Ustaz ya, zaman sama makan sama. Iya, polanya sama. Isim zaman isim makan polanya sama. Iya. Maka saya katakan membedakan kalau sudah masuk dalam kalimat. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun. Iya. Sesungguhnya bagi kaum Saba di tempat mereka atau tempat tinggal mereka ada ayah. Ya apa? Ayatun. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jannatan ini kok di sini bukan surga lagi, tadi kebun ya. Kebun, taman, jannatan ini ayah. Nah, an jannatani an yaminan wa shimal. Apa kedukin i'rabnya jannatan ini? Badal. Badal sahih. Masya Allah. Badal daripada ayah. Sahih. Badal. Atau juga sebut juga ataf bayan. Boleh ataf bayan. Ya, ataf bayan adalah ataf tanpa huruf ataf. Fungsi adalah menjelaskan. Taib badal. An yaminin wa shimal. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Syukran. Jazakallahu khair. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abu Hanif. Barakallahu fiik. Tapi jannatan tadi badal boleh juga di'irab sebagai khabar mubtada mahdhuf. Nah, mubtada mahdhuf. Hiya jannatan atau al-ayah jannatan. Ya, boleh i'rab badal, boleh juga i'rab khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya hiya hiya kepada ayah atau al-ayah. Pakai alif lam al-ayah. Nah, tanda tersebut adalah jannatan. Baik, ya, al-an ar-rabi'ah. Sudah habis jamnya, ya. Kita berikan satu kesempatan kembali ya. Bagi pendengar, silakan di 0218236543. Ya, silakan. Di belakang Umu Hanif, fadol. Masih di latihan yang keempat. Baik, nomor empat, silakan. Halo. Di 0218236543. Kami berikan untuk satu peluangan yang terakhir. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Tayyib, latihan yang keempat, firman Allah surah Al-Baqarah ayat 60 yang di halaman 62. Silakan di latihan yang keempat di pelajaran yang keenam. Halo. Tayyib, mungkin akhir sudah. Tayyib, kalau kita akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat dulu. Tayyib, pendengar dan pemirsa Raja TV, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang terkait dengan pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terkait dengan ismul zaman dan ismul makan, di sini ada pertanyaan dari redaksi dan siap kalimat bisa diketahui, dan apakah bentuk harokat seperti mau'id atau mau'id yang mulai kembali ya, manzal atau manzil juga menentukan atau menetapkan perbedaan itu juga, Ustaz? Iya, jadi kalau isim zaman kan sudah ada polanya. Nah. Isim makan, isim zaman, isim makan sama polanya, itu sudah ada polanya. Nah, itu akan ketahuan bahwa dia apa? Bahwa dia isim zaman dan isim makan, atau dia bukan isim zaman, isim makan. Nanti kan ada namanya isim alat, akan datang ada pembahasan isim alat. Nah, dan juga ada isim maf'ul yang sudah kita bahas ya. Dengan pola itu, itulah yang membedakan bahwa ini adalah isim zaman dan isim makan. Jadi pola itu harus kita kuasai. Nah, cuma yang tadi saya tekankan adalah membedakan antara isim zaman dan isim makan. Apa, bagaimana cara membedakannya? Nah, ini yang paling penting. Nah, padahal polanya sama. Nah, itu bisa dibedakan kalau sudah masuk dalam kalimat. Iya. Apakah dia menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu? Ya. Contoh, masalan, kharajtu nazartu ila matla'is syams. Nazartu ila matla'is syams. Kemudian kharajtu ma'a matla'is syams. Perhatikan matla'is syam, kharajtu ma'a matla'is syam, kharaj nazartu ila matla'is syams. Nah, masyaallah. Baik, masalan kharajtu atau kharaja al-walidu ma'a matla'i syams. Kemudian nazara al-walidu ila matla'i syams. Sama saya matla'i. Sama persis, tidak ada bedanya. Mana ini isim zaman, mana isim makan? Nah, kharaja al-walidu ma'a matla'i syams, nadhara al-walidu ila matla'i syams. Al-awwal isim zaman atau isim makan? Fadli akh. Kharaj al-walidu ma'a matla'i syams. Bapak itu keluar bersamaan dengan waktu terbitnya matahari. Nah, berarti apa? Matla'nya apa? Isim? Isim zaman. Nah, ismu zaman. Ismu zaman. Nah, sahih. Isim zaman. Kalau ini? Ismu makan. Ismul makan. Melihat pada tempat terbitnya matahari. Jadi ayah, seorang ayah keluar bersama waktu terbitnya matla', waktu terbitnya matahari. Seorang ayah atau ayah itu melihat kepada tempat terbitnya matahari, bukan melihat waktu terbit, ya, melihat tempat terbitnya matahari. Ya, jadi dari kalimat itulah yang bisa membedakan bahwa matla' itu adalah isim zaman atau isim makan. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan sempat ditulis juga bagi pendengar yang bertanya, mungkin bisa melihat kembali nanti. Dan ini merupakan soal kita yang terakhir, Ustaz. Akafi bihadal qadr, insyaAllah. Baik, wa jazakumullah khairan ala husni ishtirakikum. Wa insyaAllah sanwasil fi liqa al-qadim, insyaAllah. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.